Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita dapat bertemu dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga kajian-kajian ini memberikan ilmu kepada kami yang menyampaikan dan begitu juga kepada Anda yang mendengarkan, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmat dan inayah-Nya di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah Hud ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana 'ajuzun wa hadza ba'di syaikha. In hadza la syai'un ajib. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah saya akan melahirkan anak padahal saya adalah seorang perempuan tua dan suamiku ini pun sudah dalam kondisi yang tua pula. Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa ketika datangnya malaikat itu, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, bahwa usia daripada Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, itu 90 tahun. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 120 tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwa usia umat-umat terdahulu relatif lebih panjang daripada usia umat pada saat sekarang ini. Nah, ketika itu Sarah sudah merasa bahwa dia sudah pada posisi wanita yang tidak mungkin lagi secara ilmunya untuk dapat melahirkan, tidak lagi dapat bereproduksi, atau kita kenal dengan istilah sekarang ini ya, wanita yang sudah menopause atau perempuan yang sudah menopause. Nah, itulah yang dirasakan oleh Sarah, sehingga dia merasa apa betul berita gembira yang dibawa oleh para malaikat ini. Ya, di mana kita ketahui bahwa pada ayat sebelumnya para malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala datang untuk memberikan kabar gembira kepada keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah bahwa akan lahir bagi mereka seorang anak yang bernama Ishak. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin pula bahwa dari Ishak itu nanti akan lahir cucu mereka yang bernama Ya'kub. Ini semuanya menjadi suatu pertanyaan besar di dalam diri Sarah. Apakah saya masih mampu untuk melahirkan? Apakah saya ini masih dapat bereproduksi? Ya, ini sesuatu pertanyaan yang sungguh sangat alami atau naluri manusia ketika itu terjadi pada dirinya. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sering kita menjumpai ketika kita datang cek ke dokter spesialis misalnya, maka kita akan menjumpai pertanyaan, jawaban-jawaban dari dokter-dokter itu, ya ini semuanya adalah kekuasaan Allah. Walaupun kelahiran itu saat sekarang ini dapat direkayasa, tetapi pada batas-batas tertentu manusia tidak mampu merekayasanya. Ketika manusia dapat membuat bayi tabung misalnya, atau mengawinkan, memasukkan sperma ke dalam ovum dengan cara operasi, hanya sampai di situ saja manusia mampu, dan manusia tidak mampu menjamin apakah proses itu akan dapat terus berlanjut sampai kepada kehidupan, sampai terciptanya manusia, ya tentu tidak mampu. Manusia tidak memiliki kemampuan sampai sejauh itu. Dia hanya mampu berusaha untuk mengawinkan ovum dan sperma itu tadi sehingga menumbuhkan kehidupan, ya, tetapi yang menentukan pada akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dirasakan oleh seorang Sarah dalam ayat yang mulia ini itulah yang sebenarnya dirasakan dan pasti dirasakan oleh wanita-wanita yang lain ketika mereka sudah sampai kepada usia yang cukup tua. Oleh karena itulah ketika kita mengharapkan anak dan keturunan, maka berharaplah kepada Allah. Kita berusaha dan berikhtiar secara manusiawi, tetapi yakinlah bahwa ketentuan final dan kehendak yang terakhir adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala juga yang terjadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai prolog. Di studio telah hadir Ustaz Perdana dan Ustaz Dahlan yang mungkin akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Foto, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardi. Menarik sekali dialog yang terjadi antara Siti Sarah dengan malaikat. Saya melihat bahwa di sini ada hal yang cukup menarik. Kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak mengikuti dialog ini? Yang pertama sekali adalah bahwa yang paling merasa senang dengan berita gembira ini adalah istrinya Siti Sarah, karena sudah lama tidak punya anak. Jadi terjadi apa namanya, rasa keingintahuan yang mendalam karena berita gembira yang sudah disampaikan kepadanya. Dan mungkin juga Nabi Ibrahim masih dalam keadaan kegembiraan walaupun tidak begitu meluap-luap, tapi memberikan kesempatan kepada Siti Sarah untuk lebih banyak bertanya. Nanti akan diterangkan dalam ayat selanjutnya, falamma zahaba an ibrahima rau'u ya waja'athu bil busyra, ya ketika rasa ketakutan sudah hilang dan kemudian dia berita gembira, baru dia kemudian mengadakan satu perbincangan dengan malaikat-malaikat utusan Allah tadi. Yang kedua, bahwa di sini Siti Sarah di samping yang disampaikan oleh Ustaz Ardi tadi, secara naluriahnya dan kekuatannya dengan kondisinya sudah menopause ya, dan kondisi Nabi Ibrahim yang sudah tua, pertanyaan yang diajukan ini sebenarnya untuk meyakinkannya kembali tentang benar atau tidak ini adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang memang betul-betul membawa berita gembira. Begitu. Ada jawaban yang ingin diketahui oleh Siti Sarah ya, yang itu nanti akan dijawab oleh malaikat, barulah kemudian membuat dirinya menjadi sangat yakin ya. Pertanyaannya secara alamiah tidak mungkin, tapi apakah betul berita ini, itu nanti akan diketahui oleh dari jawaban dari para malaikat ini. Kemudian selanjutnya yang menarik juga di sini adalah bahwa Siti Sarah di sini adalah seorang ibu yang sangat mengharapkan kehadiran anak ya. Dan ini adalah satu hal yang lumrah. Tadi sebagaimana tadi Ustaz Adi mengatakan bahwa kita harus kembali kepada satu keyakinan bahwa yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan akhir dari surat Asy-Syura kalau saya tidak salah, di mana Allah surat Fusilat, Allah mengatakan lillahi mulku samawati wal ard lillahi mulku samawati wal ard yaj'alu may yaj'alu yahabu liman yasha'u zuku inasa wa yahabu liman yasha'u zukura wa yaj'alu liman yasha'u aqima. Dalam ayat selanjutnya, Allah memiliki segala sesuatu, kekuasaan yang ada di atas langit dan bumi. Allah berhak untuk memberikan seseorang anak perempuan atau anak laki-laki ya. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah juga berhak untuk tidak memberikan anak kepada orang yang sudah menikah. Jadi sebagaimana tadi yang sudah ditegaskan oleh Ustaz Ardi, bahwa ya pernikahan itu bukanlah menjamin ya, pernikahan atau hubungan intim itu tidak merupakan satu kepastian mutlak kita akan mendapatkan anak, karena toh kembalinya keputusan itu adalah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama kita kembali memahami bahwa tidak ada di dalam kehidupan ini yang lepas daripada kekuasaan Allah. Kalau oleh karena itu mintalah, minta kepada Allah. Walaupun kita merasa kuat ya, makan obat kuat ya, sebelum kita melakukan hubungan suami istri, atau istri merasa sangat berasal dari keturunan dan keluarga yang memiliki keturunan banyak, subur ya, tapi itu bukanlah merupakan jaminan bahwa suatu keluarga akan memiliki anak kecuali karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih. Saya akan menambah sedikit daripada kalimat inna hadza la syai'un ajib. Kata istri Ibrahim alaihi salam, Ya, sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Ya. Keajaiban adalah suatu yang menyalahi hukum alam. Namun ada perbedaan antara hukum alam tersebut dengan penciptaannya yang jelas-jelas mampu merubah hukum kebiasaan tersebut. Nah, artinya apapun yang dikehendaki Allah, kalau itu memang Allah katakan jadi, kun fayakun, jadi itu jadi. Maka para pendengar siaran RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat ini saya mengingat kembali, ya, apa itu salah satu daripada antara keluarga saya, ya, yang 10 tahun sudah married, artinya menikah, mereka tidak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, ya. Akan tetapi setelah 10 tahun mereka dianugerahkan anak. Ini satu kabar gembira juga bagi orang-orang yang beriman, dan kabar gembira dalam ayat ini kabar gembira bagi istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, saya juga mengingat kembali dalam ayat ini ketika saya memberikan tausiah, ya, jamaah saya menanyakan, Ustaz, bagaimana kalau kami ini yang sudah tua-tua ini, ya, yang sudah tua-tua belajar Al-Quran, ya, mungkin tidak mungkin lagi ini bisa, katanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman dalam surah Al-Qamar berulang-ulang kali, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir." Artinya Allah mudahkan sesuatu itu, Allah mudahkan bagi orang-orang yang belajar Al-Qur'an, walaupun itu orang yang sudah tua, sudah lanjut usia. Nah, para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, di sini sesuatu keajaiban, yaitu suatu yang aneh, ya, benar-benar yang sangat aneh ini, ya, sudah mencapai umur istri Nabi Ibrahim alaihissalam 90 tahun, bahkan Nabi Ibrahim sudah 120 tahun, ya, mereka baru dikaruniakan anak, ya. Ini menandakan adalah sesuatu hal, ya, yang dianugerahkan oleh Allah jika tidak seorang pun dapat menghalanginya. Kata Allah, kun fayakun, ya, jadi maka pasti akan jadi. Allah akan memberikan yang kita tidak sangka-sangka, tapi Allah akan berikan. Mungkin menurut kita, ya, manusia yang ada batasnya dalam berpikir, ya, menurut kita itu tidak mungkin terjadi, aneh. Akan tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu tidak aneh. Ini Allah. Allah Maha Kuasa dan Maha Segalanya. Ya, demikian. Ustaz, ya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Dahlan. Jadi satu catatan penting bahwa kehidupan, kematian, kelahiran dan kemandulan itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bagi kita adalah untuk senantiasa berusaha dan berupaya menciptakan kehidupan kita ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian terakhir di dalam ayat ini juga ada ditemukan kata ba'li yang menunjukkan bahwa suami yang bertanggung jawab. Artinya suami yang mengurusi istrinya dan tidak membebani istrinya dengan sesuatu yang menyebabkan dia menjadi harus keluar dari rumah atau membanting tulangnya. Artinya adalah suami yang senantiasa mengayomi, melindungi istrinya. Jadi itulah tugas daripada seorang suami terhadap istrinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkatnya kita berdoa kepada Allah, semoga kita adalah suami yang baik kepada istri, amin, kita, dan kita adalah istri yang salihah terhadap suami kita, amin, sehingga nanti kita akan dikumpulkan di dalam syurga Jannatul Na'im bersama dengan anggota keluarga kita di dunia, amin, ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.